إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya ucapkan pertama kali pada kajian yang pertama setelah kita jalani Ramadan dan juga Idul Fitri, تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan dengan segala bentuk-bentuk ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bisa berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerimanya. Itulah harapan kita bersama setelah kita perjuangkan dan setelah kita persembahkan apa yang kita mampu dari amalan-amalan yang disyariatkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Dan tentu kita berusaha untuk menjalaninya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjutkan kajian rutin kita, maka perlu adanya penyegaran. Dalam arti bahwa pembahasan kita ingin memanfaatkan tentang yang berkaitan dengan bulan Syawal yang kita sedang berada padanya. Maka jangan sampai kemudian terlewatkan suatu keutamaan, suatu amalan dalam kondisi kita masih di sana sini belum banyak mengetahui tentang bagaimana kita bermuamalah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Saya ambilkan satu pembahasan yang ditulis oleh salah seorang masyayikh salafiyin. Beliau adalah Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, salah seorang masyayikh yang kita undang pada tahun yang lalu, tahun kemarin, 1439 atau 2018, salah satu masyayikh yang hadir untuk mengisi daurah adalah beliau, Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali, salah seorang masyayikh yang produktif, sering menulis, dan salah seorang masyayikh yang gigih untuk membantah kaum su'afiqah. Maka insyaAllah nama itu tidak asing bagi kita, dan antum insyaAllah sudah tahu bagaimana profil beliau pada daurah tahun yang kemarin. Maka salah satu dari sekian karyanya, bantahan-bantahan secara ilmiah, maka tidak lepas pula beliau membahas tentang masalah fiqhiyah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fiqh, salah satunya pada judul yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala, Ahkamun Mukhtasaratun Fi Syahri Syawal. Makna letterlocknya adalah hukum-hukum singkat pada bulan Syawal, atau hukum-hukum secara ringkas yang berbicara seputar tentang bulan Syawal. Nah, beliau sajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawab, pertanyaan dan jawab yang saya hitung adanya ada 18. Semoga waktu pada malam hari ini mencukupi. Nah, yang beliau nukilkan dari para ulama al-kibar, nah, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Syeikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Nah, beliau awali dengan hadis yang insyaAllah ta'ala kita sudah sering dan tahu bersama, semoga tentunya bisa dihafalkan. Hadis dari jalan sahabah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Yang Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Rawahu Muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanad yang antum perlu juga untuk mencatatnya, dari Umar bin Thabit Ibnu al-Harith al-Khazraji. Saya ulang, dari Umar Ibnu Thabit Ibnu al-Harith al-Khazraji, menunjukkan bahwa beliau dari kaum Khazraj. Umar Ibnu Thabit Ibnu al-Harith al-Khazraji meriwayatkan dari Abu Ayyub tadi, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar Ibnu Thabit Ibnu al-Harith al-Khazraji, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Maka jika ditanya hadis yang sudah kita dengarkan bersama, hadis siapa? Maka jawab, hadis Abu Ayyub al-Ansari. Naam. Yang mengeluarkan, siapa yang mengeluarkan adalah al-Imam Muslim rahimahullah. Man shama ramadhana, barang siapa yang telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian dia ikuti, kemudian dia lanjutkan, Sittan, 6 min Syawal, dari bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka seperti dia puasa itu selama ad-dahr. Seberapa lamanya ad-dahr? Jelaskan bahwa ad-dahr yakni lamanya 1 tahun. Maka kita bertanya, bagaimana puasa Ramadan dengan dilanjutkan 6 hari Syawal senilai atau sejajar dengan puasa 1 tahun lamanya? Maka jawabannya, al-hasanatu bi'ashri amsaliha. Al-hasanatu 1 kebaikan, bi'ashri senilai 10, bi'amsaliha yang serupa, yang sama dengannya. Kita puasa 1 hari nilainya 10. Maka Ramadan sebulan, baik itu 29 atau 30, 6, maka 1 itu nilainya 10, 10 hari, maka jika 1 bulan maka nilainya adalah 300 hari. Hanya kita lakukan selama 30 hari saja. Yang mana 300 hari senilai dengan 10 bulan. Maka setahun 12 bulan, sisanya 2 bulan dari mana untuk bisa menggenapkan setahun dari 6 hari di bulan Syawal? Bagaimana 6 hari bisa dikatakan 2 bulan? Naam, al-hasanatu bi'ashri amsaliha, bahwa 1 kebaikan 1 hari nilainya adalah 10. Jika 6 hari maka 60 hari adalah 2 bulan. Maka 10 bulan Ramadan tadi dengan 2 bulan Syawal, genaplah setahun, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qiyamid dahr. Barangkali ada yang sudah hafal hadisnya. Falyatafaddal, yang mau mencoba hadis dari amalan yang sedang kita jalankan insyaallah di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana qiyamid dahr. Rawahu Muslim. 6. Itu dasar amalan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya kita memasuki pertanyaan kemudian jawaban, pertanyaan kemudian jawaban. Kita memasuki pertanyaan yang pertama. Pernah diajukan, diangkat suatu pertanyaan, ma fadlu siyamis sitta min Syawal? Apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Maka Syekh Al-Fawwaz membawakan atau menukil fatwa Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, menyatakan siyamu sittatu ayyamin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, ba'da siyami Ramadan, yang dilakukan setelah puasa Ramadan, kasiyamid dahr, adalah setara atau senilai seperti puasa 1 tahun. Kata beliau, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan adalah senilai dengan puasa ad-dahr. Demikian jawaban beliau yang tertulis dalam Al-Fatawa. Al-Fatawa jamaknya fatwa-fatwa, kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa beliau, Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, maka jawaban beliau tentunya berdasarkan hadis di atas sebagaimana sudah kita dengarkan bersama. insyaallah ta'ala kita sudah paham. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Hal siyamus sitta min syawal amun lirrijali wan nisa? Apakah puasa 6 hari di bulan syawal itu amun adalah umum lirrijali wan nisa, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita? Asy-Syaikh Fawaz menukilkan kembali fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, amun lirrijali wan nisa, umum sifatnya bagi kaum laki-laki maupun juga kaum wanitanya. Sumbernya dari Al-Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa beliau, jilid yang kesekian, halaman yang kesekian. Nah, maka tidak dibedakan baik ar-rijal maupun an-nisa dalam masalah puasa ini. Berikutnya yang ketiga, hal yahsulu thawab as-sitta min syawal liman alaihi qada min ramadhan qabla an yasum al-qada? Apakah akan bisa didapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal bagi siapa yang memiliki hutang Ramadan sebelum dia tunaikan, sebelum dia bayar hutang Ramadannya? Apakah kemudian ketika dia puasa Syawal akan mendapatkan as-sawab, pahalanya? Maka Syekh Al-Fawaz membawakan, menukil fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Siyamu sitta ayyamin min Syawal la yahsul thawabaha illa idza kana al-insan qad istakmala siyamu syahri Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak bisa didapatkan pahalanya melainkan bagi seseorang yang sudah menyempurnakan puasa Ramadannya. Artinya setelah dia bayar. Fatwa beliau rahimahullah. La yahsulu thawabaha. Tidak dihasilkan atau didapatkan pahalanya illa idza kana al-insan qad istakmala siyam syahri Ramadan. Kecuali bagi seseorang yang sudah menunaikan, ya bayar puasa bulan Ramadannya. Selain fatwa Syekh Ibn Utsaimin, dinukil pula fatwa Syekh Samahatul Syekh Syekhuna Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Falwajib al-mubadarah bil-qadha. Berkata beliau, wajib untuk menyegerakan dalam pembayaran hutang puasa Ramadan. Walau fatatis sitta, walaupun dia harus terluput dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Lil hadithil mazkur, berdasarkan hadith yang telah tersebutkan. Walianal farda muqaddam ala nafli. Karena permasalahan yang fardu, permasalahan yang wajib, puasa Ramadan, muqaddam, harus dikedepankan, diselesaikan, didahulukan, ala nafli, dibandingkan permasalahan yang sifatnya nafilah, sifatnya sunnah. Demikian nasihat dari beliau rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa, kumpulan-kumpulan fatwa beliau. Enam. Yang keempat, kaifiyah siyamus sitta min Syawal. Bagaimana tata cara puasa 6 hari di bulan Syawal? Qala, berkata Asy-Syaikh samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Yakhtaruhal mu'min min jami'is syahr. Seorang mukmin memilihnya dari seluruh hari-hari di bulan tersebut. Mana yang dia inginkan, mana yang dia sukai selama di bulan Syawal. Fa idza syaa'a shamaha fi awwalih. Maka jika dia inginkan untuk puasa di awal hari-harinya, au fi asna'ihi, atau di pertengahannya, au fi akhirih, ataupun di akhirnya, maka silahkan baginya. Wa in syaa'a farraqaha wa in syaa'a taba'aha. Jika dia menginginkan untuk memisah-misahkannya, wa in syaa'a taba'a, dan jika pula dia menginginkan secara berurutan, maka silahkan baginya diberikan kebebasan untuk memilihnya. Demikian tata cara puasa tersebut. 6. Yang kelima, mal afdal fi siyamis sitta min Syawal. Mana yang afdal terkait puasa 6 hari di bulan Syawal? Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah. Inna ba'in badara ilaiha wa taba'aha fi awal syahr kana dhalika afdal. Jika dia menyegerakannya dan dia berurutan di awal bulan, kana dhalika afdal, maka yang demikian itu afdal. Yang afdal menyegerakannya dan melakukannya pun berurutan, walaupun boleh untuk secara terpisah-pisah. Tapi jika ditanya mana yang afdal, adalah berurutan. Berdasarkan dari fatwa beliau rahimahullah. Selain fatwa Syekh Abdul Aziz, berikutnya fatwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-afdal an yakuna siyam sittah ayyamin min Syawal ba'da al-Eid mubasharah wa an takuna mutatabi'ah. Yang afdal, kata beliau, puasa 6 hari di bulan Syawal itu setelah Eid, Idul Fitri secara langsung, dan hendaknya secara berurutan. 6. Demikian fatwa beliau, walaupun kita dapatkan juga dari suatu tulisan beberapa waktu yang lalu pendapat Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah ketika beliau bertanya kepada Ma'mar. 6. Bertanya kepada Ma'mar, bagaimana tentang puasa 6 hari di bulan Syawal yang dilakukan langsung setelah hari raya Idul Fitri. 6. Maka beliau menjawab, kata Ma'mar, ma'adallah, innama hiya ayyamu Eid wa aklin wa syurbin. Jangan sampai engkau lakukan. Aku berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, jangan sampai engkau lakukan, karena hari-hari Eid adalah hari-hari saatnya untuk menikmati makan, menikmati minum. 6. Maka dihimbau menurut beliau tidak dilakukan secara langsung. 6. Dan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah juga pernah ditanya. 6. Bagaimana pendapatmu ya Syekh ketika seseorang puasa di hari kedua, yakni hari ini Eid, kemudian dia besok puasa hari kedua Syawal, puasa 6 hari Syawal. Fakariha dzalik, maka beliau tidak menyukainya. Wa abahu iba'an syadida, dan beliau membencinya. 6. enggan dengan keengganan yang sangat. Nah, wallahu ta'ala a'lam tentang masalah dilakukan secara langsung. Secara langsung sehari setelah Id langsung kemudian puasa. 6. Juga dibawakan fatwa Al-Misriyah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan sebagian para ulama itu membenci untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal secara langsung setelah Idul Fitri, sehingga hari ke-8 Syawal kemudian dijadikan hari Id yang baru. 6. Dan bergulir juga yang terdengar sampai hari ini, hari raya Kupatan. 6. Itu awalnya hari ini adalah Id, kemudian ditambah 6 berarti 7, kemudian esoknya kemudian sudah selesailah puasa Ramadannya, selesai puasa 6 harinya, kemudian membuat makanan-makanan untuk kegembiraan. 6. Sehingga dikhawatirkan untuk jadi hari Id yang baru. 6. Sebagian fuqaha, para ulama fikih di kalangan Malikiyah dan selain mereka juga menyebutkan pendapat yang semisal. Terlebih ketika ada pertemuan, perkumpulan atau kunjungan-kunjungan, adanya tamu-tamu di hari-hari setelah Id, maka jika tuan rumahnya berpuasa, maka bagaimana rasanya tamu yang mengunjunginya? Maka seperti ini dikhawatirkan agar jangan sampai kemudian ada rasa ketidakenakan antara tuan rumah dan tamu, itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya mana yang afdal adalah setelah Id secara langsung dan juga dilakukan secara berurutan. Pertanyaan yang ke-6. Hal yalzam fi siyami sitta min syawal an takuna mutatabi'ah? Apakah memang harus puasa 6 hari di bulan Syawal itu dilakukan secara beruntun? 6. Dibawakan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yajuzu siyamuha mutatabi'ah wa mutafarriqah. Kalau ditanya harus, maka jawabannya tidak demikian. Bagaimana beliau menyatakan dan menjawabnya? Ya juz, boleh puasa 6 hari itu secara berurutan dan boleh pula secara terpisah. Jaiz, boleh. 6. Bukan suatu keharusan. Yang ke-7, hal idza shama sitta min syawal asbahat wajib alaihi fi kulli yaum? Apakah jika sudah puasa 6 hari di bulan Syawal kemudian menjadi wajib baginya pada setiap tahun? Apakah demikian? Diambilkan fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, idza shamaha ba'du sinin wa tarakaha ba'du sinin fala ba's. Jika seseorang dari sebagian tahun sudah pernah puasa 6 hari di bulan Syawal, sementara di tahun-tahun berikutnya dia tidak lakukan, dia tinggalkan, fala ba's, maka tidak mengapa. Li'annaha tatawwu' wa laysat fariidhah. Karena puasa 6 hari Syawal itu tatawwu', sunnah, walaysat fariidhah, dan bukanlah sifatnya wajib. 6. Dia sudah pernah di tahun-tahun yang lalu puasa 6 hari tersebut, mungkin di tahun berikutnya ada suatu hajah, keperluan, tidak memungkinkan dan sebagainya, fala ba'as, maka tidak mengapa. Yang kedelapan, hal la budda fi siyami sittah tabyit an-niyyah min al-lail, apakah mengharuskan puasa 6 hari itu untuk menetapkan niat sejak malam harinya? Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la budda an yanwiya as-shaum min qabli al-fajri, harus untuk meniatkan puasa sebelum masuknya fajar, sebelum masuknya subuh. Hatta yahsula lahu kamal al-yawm, agar dia mendapatkan baginya kesempurnaan hari tersebut. Demikian fatwa beliau. 6. Yang mungkin sebelum ini kita ketahui bahwa puasa sunnah tidak didahului niat sebelumnya, maka tidak mengapa. Berdasarkan suatu kejadian, Rasulullah SAW sejak waktu fajar sampai tengah hari belum sempat makan dan minum. Ketika beliau pulang ke rumah beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyalah Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah di sisimu ada persediaan makanan? Maka Aisyah menyatakan, tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Maka kalau begitu aku akan puasa. Menunjukkan tadinya beliau tidak berniat, maka kemudian beliau niatkan setelah tidak didapatinya persediaan dan beliau siap untuk melanjutkan, untuk meniatkan puasa sampai terbenamnya matahari. Maka kaitannya dengan puasa 6 hari Syawal di sini dipatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, la budda, mengharuskan sebelum masuknya waktu subuh. Yang kesembilan, man yaqul anna shaumas sittah min Syawal bid'ah. Bagaimana pendapat tentang seseorang yang menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah? Berkata atau menjawab Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, hadzal qaul batilun. Pendapat ini adalah pendapat yang tentunya jelas-jelas batil. Demikian kata beliau dalam Al-Fatawa. Yang ke-10, hal yajuzu taqdim siyam sitta min Syawal ala siyamil kafarah, apakah boleh mendahulukan puasa 6 hari Syawal 6 sebelum dia puasa kafarah? 6. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, al-wajibu al-badar bi saumil kafarah, yang wajib, yang mengharuskan baginya menyegerakan puasa kafarah, puasa untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan, seperti seseorang melakukan jima dengan istrinya di siang hari Ramadan. Maka salah satu dari konsekuensinya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 6. Maka sudah jelas kalau masalah ini tidak memungkinkan dia untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. 6. Dalam nasihat beliau suruh menyegerakan, menyelesaikan puasa kafarah. Fala yajuz taqdimus sitta 'alaiha. Maka tidak diperbolehkan untuk mendahulukan 6 hari Syawal padanya. Li'annaha naflun wal kaffara fardun, karena 6 hari Syawal nafilah sunnah, wal kaffara fardun, sementara kaffara adalah wajib, wahia wajibah alal faur, yang itu merupakan kewajiban secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda, karena usia atau umur kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengetahuinya. Nah, yang ke-12, wasala shaumul qada bi shaumi sittah min Syawal. Bagaimana seseorang menyambung puasa, bayar puasa Ramadan, kemudian disambung puasa 6 hari di bulan Syawal. Berkata atau berfatwa Syekh Abdul Aziz rahimahullah, as-sawab annahu la haraj fi dhalik. Pendapat yang benar bahwa la haraj, tidak mengapa, fi dhalik, baginya untuk menyambung, selesai bayar utang puasa kemudian disambung lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. Yang ke-13, yang ke-12, hal yaqdi as-sitta min Syawal fi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, apakah boleh mengqadha puasa 6 hari Syawal di bulan Dzulqa'dah? Dijawab oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Idza qaddarna anna al-insan kana 'alaihi shaum Ramadan kamilan, imma bi safarin aw maradin aw bi nifas." Apabila kita anggap atau kita ketahui bahwa orang itu punya hutang puasa Ramadan kamilan, sebulan penuh, karena sebab safar atau karena sebab sakit atau sebab nifas, wa shoma syahr Syawal, dan puasa bulan Syawal, wantaha Syawal kulluh qada, dan akhirnya puasa Syawal pun, dan akhirnya bulan Syawal pun berakhir semuanya, fa innahu yasumul al ayyam sitta fi Dzulqa'dah, maka dibolehkan baginya puasa 6 hari Syawal di bulan Dzulqa'dah, karena uzur, karena keinginan yang kuat untuk tidak ingin tertinggal 6 hari Syawal, tapi kondisi tidak memungkinkan. Nah, demikian fatwa beliau. Amma law tahawun fil qada wa madat ayyam yatamakkan fiha min al qada, adapun ketika dia menggampangkan dalam masalah membayar hutang puasa Ramadan, dan berlalulah hari-hari yang ada, yang sesungguhnya di hari-hari itu dia bisa mengqada, thumma lam yaqdi alaihi min Ramadan, kemudian dia tidak juga membayar hutang Ramadannya, illa fi akhir Syawal, kecuali di akhir bulan Syawal, thumma arada an yattabi'ahu bi sitta min Syawal, kemudian dia ingin menambah lagi puasa 6 hari Syawal, fahadza la yujzi'uh, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena ada unsur kesengajaan. Ada kesempatan untuk bayar, dia tunda-tunda. Sudah mendekati hampir habis Syawalnya, baru dia bayar. Nah, kemudian dia mau puasa kena hari Syawal di bulan Dzulqa'dahnya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, kata beliau rahimahullah. Bersumber pada liqa'at al-bab al-maftuh. Pada pertemuan pintu terbuka. Artinya ketika dibuka majelis forum terbuka kepada beliau, maka terekam ketika pertanyaan itu disodorkan kepada beliau, beliau berfatwa tersebut. Yang ke-13, ayyuhuma yuqaddam awalan siyamun nadhar au as-sitta min Syawal, mana yang didahulukan pertama, puasa nazar atau 6 hari Syawal? Berfatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, alaiki karena yang bertanya adalah perempuan, alaiki awwalan an tasumi baqiyatin nazar. Wajib bagimu wahai saudariku pertama untuk puasa dari nazarmu. Tsumma tasumi sitta min Syawal. Kemudian baru setelah itu engkau bisa puasa 6 hari Syawal. Idza tamakkanti min dzalik, jika engkau memungkinkan. Li'anna sittas min Syawal mustahab. Karena puasa 6 hari Syawal adalah sunnah, adalah mustahab. Amma shaumun nadzar fahuwa wajib. Adapun puasa nazar adalah puasa yang wajib. Hutangnya antara dirinya dengan Allah maka harus segera diselesaikan. 6. Masih tersisa 5 menit. Sementara ada 18. Baik, kita selesaikan. 6. Hal yajuzu siyam tatawwu'an min duni niyyatin musbaqah? Yang ke-14, apakah boleh puasa tatawwu' tanpa niat sebelumnya? Berfatwa Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, puasa 6 hari di bulan Syawal dalam rangka untuk melanjutkan Ramadan. Lau lam yanwi al-insan illa fi asna'in nahar, seandainya seseorang belum berniat kecuali pada pertengahan siang, lam yukdab lahu siyam yaum kamil, maka tidak dicatat baginya puasa sehari penuh. Ya, agak siang baru niatkan saya sudah hari ini puasa Syawal. Fa idza qaddara annahu fi awwali yawmin nawa min adh-dhuhr, jika dia kemudian mengawali niatnya pada waktu zuhur misalkan, thumma ata ba'da dzalik bi siyami khamsa min Syawal, khamsa ayyam, kemudian esoknya dia lanjutkan 5 hari kekurangannya, fa innahu lam yudrik siyam sitta min Syawal, maka sesungguhnya dia belum mendapati puasa 6 hari Syawal karena masih kurang. Puasanya masih 5 hari setengah, kata beliau. 6. Soma khamsa ayyam wanis, dia baru puasa 5 setengah. 6. Karena telat hari pertamanya dia meniatkan. Id innal ajr la yuktab illa minan niyyah, di mana pahala tidak ditulis kecuali berdasarkan bermula dari niatnya. Berdasarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wa awwalun nahar lam yanwi an yasumahu fala yahsul lahu kamalu. Jika pertama permulaan dari siang dia belum berniat untuk puasa, maka dia tidak mendapatkan kesempurnaan baginya. Na'am. Demikian fatwa beliau dalam pertanyaan dan jawab melalui radio yang disiarkan setiap hari di Saudi, yang bernama Nurun Al-Darb. 6. Suatu kajian khusus Nurun Al-Darb. Pertanyaan jawab yang disajikan, disodorkan kepada para ulama kibar. 6. Mal hikmah min sitta min Syawal? Masih tersisa dari 4 pertanyaan, nampaknya tidak bisa dipaksakan. Waktu Isya tinggal 2 menit. Kita mengingatkan bersama untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Dari sekian bentuk ta'awun adalah menyebarkan ilmu. Di antara bentuk penyebaran ilmu, 6, melalui karya tulisan yang telah ditulis oleh para asatidah dalam sajian bentuk majalah edisi khusus saat ini, dan insyaallah tidak lama lagi sudah datang biiznillah taala. 6. Tolak bencana dengan takwa kepada Allah jalla wa ala. Maka antum semuanya kiranya ikut bisa ikut andil di dalam permasalahan ini, untuk bisa menyebarkan, membagikan, ataupun dalam bentuk bantuan dana agar sampai kepada targetnya. Untuk Denpasar tadinya dicanangkan 500 eksemplar, tapi nampaknya melalui informasi yang masuk dana belum sampai sejumlah itu. Apakah tetap kita targetkan dengan jumlah itu atau kita turunkan? Fa insyaallah dengan ta'awun di antara kita semua akan tercapai, dan semoga pahala akan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat buat semuanya. Semoga kita bisa meresponnya dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.